Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pembagian umum menjadi berapa, Abdurrahman? Tiga, yaitu nah, dalil umum yang memang diinginkan makna umum, yaitu apa? Itu suatu dalil yang datang dengan lafaz umum dan di situ ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya memang keumuman itulah yang diinginkan. Contohnya apa? Contohnya apa, Pak Sutana? Kullu bid'atin dhalalah. Taib. Yang dalam dalil itu sendiri ada qarinah bahwasanya betul-betul yang diinginkan adalah am. Tidak mungkin seorang pun mengatakan di sana ada pengkhususan. Misalnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini sama sekali enggak ada yang menyatakan di sana ada satu dari makhluk-makhluk Allah yang tidak Allah beri rezeki. Sini umum dan diinginkan memang makna umum. Tayyib. Jenis yang kedua apa? Nah, dalil umum yang diinginkan khusus, yaitu ketika datang dalil dengan lafaz umum tapi di situ ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya yang diinginkan dari umum itu khusus. Contohnya tentang kisah angin yang menimpa kaum 'Ad, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Di sini dalam satu dalil datang dengan lafaz umum tapi di situ qarinah dengan tegas bahwasanya tersisa rumah-rumah mereka, berarti kulla syai'in maksudnya selain rumah-rumah. Nah, ini am ya yuradu bihi khusus. Di sana tersisa yang ketiga apa? Amun makhsus. Jadi dalil yang umum, ya, dalil yang umum tapi ada kemungkinan di sana ada pengkhususan, dan ini kebanyakan dalil-dalil yang ada. Amun makhsus. Jadi ada am ya yuradu bihal umum mutlaqan atau am yuradu bihi khusus ya qat'an atau amun makhsus. Ini yang ke tiga, satu dalil umum yang ada kemungkinan bisa dikhususkan. Nah, ketika mendapati dalil umum yang demikian keadaannya, maka cari dulu apakah ada pengkhususan. Kalau tidak, ya tetap dalam keumumannya. Tapi kita masuk pada pembahasan berikutnya yang merupakan lawan dari am, yaitu al-khas. Ta'rifuhu al-khasu lughatan diddul 'am. Al-khas secara bahasa adalah lawan dari umum. Tain. Dan perlu diketahui dalam memberikan suatu pengertian ikhwani fillah, sebenarnya di sisi para ahli tahqiq yang mengartikan sesuatu dengan lawannya yang termasuk pemberian pengertian yang dhaif. Nah, tapi Al-Alama Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala di sini memberikan pengertian dengan metode tersebut tidak lain hanyalah untuk memudahkan bahwasanya yang khusus itu adalah lawan dari yang umum. Nah, dari sisi bahasa. Nah, adapun kalau ingin memberikan pengertian secara detail yang namanya khusus atau khas, yaitu tafarrudu ba'du syai' bima la yusyarikuhu fihi ghairuhu fil jumlah. Bersendirinya suatu perkara ikhwanillah dengan suatu hal yang tidak ada yang menyamainya pada perkara tersebut. Ini secara keumumannya demikian. Yang namanya khusus ya, ya bersendirinya suatu perkara dengan suatu keadaan yang tidak ada yang menyamai. Ini khusus. Tapi kalau ingin mudahnya dalam memberikan pengertian, yang namanya khas adalah lawan dari umum. Tayyib. Wastilahan al-lafdud dalu ala mahsurin bi syakhsin aw adadin. Dan secara istilah yang namanya khas yaitu lafaz yang menunjukkan atas suatu hal yang terbatas. Mahsul yaitu suatu hal yang terbatas. Taib. Dan pembatasan ini bisyakhsin au adad, dengan ya seseorang atau dengan suatu jumlah. Nah, ini pengertian yang disampaikan oleh Al-Alama Ibn Uthaymin rahimahullah, bahwasanya yang namanya khas yaitu suatu lafaz yang menunjukkan hal yang terbatas ya dengan seseorang atau dengan suatu jumlah. Namun ikhwani fillah, di sana ada pengertian yang lebih bagus. Bahwasanya yang namanya khusus yaitu huwal mukhraj minal ami bidalil. Yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari umum dengan dalil. Ini pengertian yang benar dalam definisi khos. Kenapa? Karena contoh yang akan disampaikan oleh Syekh yaitu ka asma'il a'lam wal isyarah wal adad. Syekh memberikan contoh yang khos adalah seperti ya nama-nama, wal isyarah dan isyarah, wal adad dan jumlah. Baik. Nah, nama-nama ikhwani fillah, demikian pula ya lafaz-lafaz isyarah, demikian pula lafaz-lafaz jumlah, ini tidaklah disebut khusus di sisi ahlul ilmi selama belum didahului dengan umum. Sehingga suatu dikatakan khas harus didahului di sana ada keumuman. Nah, oleh karena itulah pengertian yang benar untuk khas secara istilah yaitu al-mukhraj minal ami bidalil. Sesuatu yang dikeluarkan dari keumuman dengan dalil. Ini am. Ya, bukan sekedar lafaz yang menunjukkan sesuatu yang terbatas. Baik dengan seseorang atau dengan jumlah. Karena apa? Sekedar ya penyebutan nama-nama atau isyarat atau jumlah ini kalau sebelumnya tidak didahului dengan dalil yang umum, maka tidak dikatakan khas menurut ulama usuliyin. Dan nanti akan kita ketahui dari Syekh hal yang mengisyaratkan kepada perkara yang dijelaskan ini. Nah, qala fa kharaja biqaulina ala mahsurin al-am. Maka keluar dengan perkataan kami ala mahsur, itu suatu lafaz yang menunjukkan hal yang terbatas ini mengeluarkan darinya am. Baik. Dan sekali lagi tadi pengertian yang asah, yang lebih bagus dan lebih sahih, di itulah yang muktamad, fakihilah bahwasanya khas adalah al-mukhraj min al-ami bidalil, sesuatu yang dikeluarkan dari umum, inilah yang namanya khusus. Qala wa takhsisu lughatan diddut ta'mim. Sekarang hal yang kedua, di sana ada khas, ada takhsis. Kalau khas adalah sesuatu yang khusus. Ya. Dan sesuatu yang khusus ini apa maknanya, yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari yang umum, ini namanya yang khusus. Di sana ada istilah yang namanya takhsis. Ada khas, ada takhsis. Kalau takhsis yaitu pengkhususan, yaitu proses mengeluarkan sesuatu yang khusus dari yang umum. Ini namanya takhsis secara mudahnya. Nah, maka Syekh mengatakan wa takhsisu diddu ta'mim. Yang disebut dengan takhsis adalah lawan dari ta'mim, yaitu lawan dari pengumuman. Ya. Pengkhususan ya tentunya lawan dari pengumuman. Atau kalau ingin memberikan pengertian yang lebih detail, yang namanya takhsis ifradu ba'di syai' bima la yusyarikuhu fihi ghairuhu fil jumlah, yaitu penyendirian sebagian suatu perkara dengan hal yang tidak ada yang menyamainya secara ya keumuman. Pada kebanyakannya namanya takhsis adalah menyendirikan, yaitu mengkhususkan suatu perkara dengan hal yang tidak disamai oleh yang lain. Ini namanya takhsis. Tayyib. Wastilahan, dan secara istilah, ini yang menjadi inti dalam pembahasan kita, yaitu pengertian-pengertian secara istilah. Namun para ulama mendatangkan pengertian secara bahasa tidak lain untuk memberikan keterkaitan, ya, agar tahu keterkaitan antara makna bahasa dengan makna istilah. Secara istilah yang namanya takhsis ikhraju ba'di afradil am, pengeluaran sebagian dari ya anggota-anggota yang umum. Bayangkan ikhwan fillah, sesuatu yang umum adalah suatu misalnya ya lingkaran yang besar yang di dalamnya terjadi perkara-perkara. Nah, ini umum mencakup semua yang ada di dalamnya. Kemudian takhsis yaitu proses mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam ini dikeluarkan sehingga tidak tercakup dalam keumuman. Nah, tain. Dan di sana dalam mengeluarkan sebagian anggota yang tercakup dalam am ini harus dengan dalil. Oleh karena itulah pengertian yang lebih lengkap ikhraju ba'di afradil am bi dalil, pengeluaran sebagian dari ya anggota-anggota yang umum dengan dalil. Mesti harus ada tambahan bidalil. Kenapa? Karena tidak boleh dalam mengkhususkan suatu perkara ikhwani fillah tanpa dalil. Sehingga dengan pengertian ini yang lebih mudah namanya takhsis adalah ya ikhraju ba'di afradil am bidalil. Kemudian makna khas berarti apa? Al-mukhraj min al-am bidalil. Ini mudah. Tayyib. Sekarang kita sudah tahu apa itu khas, apa itu takhsis, apa itu am. Ya, am ini dalil yang mencakup semuanya. Ya, kemudian di sana ada pengecualian. Kemudian dikeluarkan pengecualian ini dari dalil yang umum tadi, namanya takhsis. Ya, pengkhususan. Kemudian sesuatu yang dikhususkan ini namanya khos. Paham? Kemudian perkara ketiga dari istilah yang hendaknya kita ketahui, wal mukhassis bi kasri shad, ya, mukhassis, yaitu fa'ilut takhsis wa huwa syari', wa yutlaqu 'ala dalil alladhi hasala bihi takhsis. Dan mukhassis yaitu yang melakukan pengkhususan atau yang mengkhususkan, yaitu asy-syari' yang membuat syariat ini dan diitlakkan kepada dalil yang darinya terhasilkan takhsis, pengkhususan. Jadi ada khas, ada takhsis, ada mukhassis. Ini tiga istilah yang hendaknya kita kenal terlebih dahulu sebelum kita membahas, ya, bentuk-bentuk takhsis, ikhwani fillah, juga hukum-hukum seputarnya. Yang namanya khas adalah sesuatu yang dikeluarkan dari yang umum. Kemudian takhsis adalah prosesnya, ya, proses pengeluaran sesuatu dari yang umum, atau dengan singkatnya pengkhususan. Kemudian mukhassis, apa yang mengeluarkan yang khusus dari yang umum ini, inilah yang namanya mukhassis, sesuatu yang mengkhususkan. Dan yang dimaksudkan adalah dalilnya, yaitu mukhassis, yaitu dalil. Kalau dikatakan oleh para ulama, mal mukhassis, apa yang mengkhususkan dari keumuman suatu perkara yang ditunjukkan dalam suatu dalil, maksudnya adalah apa dalilnya kamu mengeluarkan yang umum, ya, mengeluarkan yang khusus ini dari yang umum. Sebagai contoh, fanihilah surat yang kita sudah hafal semua insyaallah, wal asr, innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala katakan, innal insana lafi khusr, sungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Ini apa namanya? Am. Ya kan, ini namanya am, dalil yang umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari keseluruhan manusia yang Allah tetapkan dalam kerugian itu, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Oh, dikecualikan, berarti dikeluarkan dari yang umum ini, dari semua manusia yang Allah Subhanahu wa taala hukumi merugi ini dikeluarkan. Ini namanya apa? Pengeluaran ini namanya apa? Takhsis. Ya. Yaitu orang yang beriman, orang beramal soleh, orang yang, ya, saling menasihati, dan orang yang bersabar. Nah, keempat golongan ini namanya apa? Khas, sesuatu yang khusus. Tayyib. Kemudian dalil firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, inilah yang disebut dengan mukhassis. Paham? Tayyib. Ini dulu ikhwan fillah, ya. Kalian kenal terlebih dahulu tiga hal tentang masalah khas, ya, pengertian-pengertiannya, dan yang rajih dari pengertian tersebut, ya, al-khas secara istilah, yakni al-mukhraj minal 'am bidalil. Kemudian khusus, yaitu ikhraju ba'di afradil 'am bidalil. Kemudian mukhassis, yang dimaksud adalah dalil, dalil yang dengannya terjadi takhsis. Naam, barakallahu fikum, naktafi bihadza.